Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعبادة مطلوب فيها الإخلاص كتب لي وحفظه الله تعالى سمنتر عبادة dituntut dalam melaksanakannya itu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaha ruknan, dan ibadah ini mempunyai dua rukun yang asasi. Yang pertama adalah al-ikhlas, dan yang kedua adalah al-ittiba'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas untuk Allah. Kita lakukan apapun yang kita niatkan sebagai amalan ibadah. Apalagi jika kita tergiur dengan pahala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa talabul ilmi ini mengandung pahala jihad, maka hendaklah amalan tersebut didasari dengan al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk perkara-perkara dunia, bukan hanya untuk kepuasan hawa nafsu dan urusan-urusan dunia yang lainnya. Dan yang kedua adalah al-ittiba'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan, aktivitas ibadah yang kita amalkan, seluruhnya didasarkan dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيسعى بالمرء منا دائما هذه النية ويستحضر هذه النية في سيره وإقباله وخروجه وإتيانه وغير ذلك. Maka hendaklah masing-masing di antara kita selalu berusaha untuk menghadirkan niat ini selamanya, selama kita melakukan aktivitas apapun, terutama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama asyara ila hadhihi al-Imam As-Sa'di rahimahullah, sebagaimana yang disyaratkan oleh al-Imam As-Sa'di dalam hal ini, beliau mengatakan rahimahullah fi risalatihi al-'azimah, dalam risalahnya yang luar biasa manfaatnya, yakni dalam adabul alim wal mutaallim, adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang alim ataupun mutaallim, orang yang belajar dari seorang alim tersebut. Beliau mengatakan, "Annahu yanbaghi lil 'alim wal muta'allim." Sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang alim ataupun seorang muta'allim yang mengajar ataupun yang belajar, "An yukhlisa lillahi 'azza wa jalla." Dia mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala fi aqwalihi wa af'alihi wa harakatihi wa sakanatihi wa fi kulli ma yati wa yadharuhu hatta yujara indallahi 'azza wa jalla. Dia harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, gerakannya, ketika diamnya, dan seluruh apa yang dia lakukan, yang dia datangi ataupun yang dia tinggalkan, sehingga betul-betul dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul dia melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah." Ayat yang memerintahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah agar didasari dengan keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa talabul ilmi fardhah. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya talabul ilmi hukumnya adalah fardu. Dia dihukumi sebagai wajib, kewajiban yang harus ditempuh oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma kana fardhatan, maka ketika talabul ilmi itu hukumnya fardhah, kana ibadatan, maka jelaslah bahwasannya talabul ilmi ini termasuk amalan-amalan ibadah. Wal ibadatu, sementara ibadah, kata Syekh hafizahullahu ta'ala, kama qultu, la budda minha min al-ikhlas. Dia harus disertai dengan keikhlasan, dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhlis ya ibadallah fi dhalika tafuz wa tuflih biiznillahi ta'ala wa takun 'ala al-huda wa 'ala as-sayr al-mustaqim wal istiqamah. Maka hendaklah wahai ibadah Abdullah, wahai ibadallah, engkau ikhlaskan niat dalam mencari ilmu ini, tafuz wa tuflih, niscaya engkau akan meraih kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau akan senantiasa berada di atas petunjuknya, engkau akan senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus, dan senantiasa engkau akan berada di atas istiqamah dalam menjalankan segala perintah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal nukhlis lillahi 'azza wa jalla, adalah kita mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ibadat, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Wa nataqarrabu ilayhi jalla wa ala 'allahu an yanfa'ana wa yarfa'una bi hadha al-'ilmi. Dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan talabul ilmi tersebut atau dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita. Bahkan dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita. Fal nahris ayyuhal ahibbah fi tahqiqi hadha ar-rukn al-'azim li hadhihi al-'ibadah al-'azimah. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh, wahai saudaraku, dalam mewujudkan rukun yang pertama ini, rukun yang luar biasa agungnya dan perannya untuk ibadah yang luar biasa mulianya ini, yakni menuntut ilmu, mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita dan kemudian menggantinya dengan ilmu agar kita menjadi orang-orang yang selamat dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah jalla fi'ala an yarzuqana wa iyyakum al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam apa yang kita katakan dan kita amalkan. Demikianlah Syekh menyampaikan kepada kita, yang tentunya mudah-mudahan ini sebagai pengingat untuk kita semua, terutama anak pribadi, agar senantiasa kita meluruskan niat ketika kita mendatangi majelis ilmu di mana saja berada, agar semua itu betul-betul mendatangkan manfaat dan betul-betul mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Syekh hafizahullah taala mengatakan yang harus kita perhatikan adalah al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu, bahwa ilmu yang kita pelajari bukan hanya sebagai bentuk memenuhi wawasan semata, hanya ingin mengetahui bagaimana ilmu si fulan, bagaimana penerangan dari kelompok ini dan kelompok itu. Tidak juga diniatkan hanya untuk sebagai bahan-bahan yang akan kita ceritakan kepada teman-teman semata, disampaikan kepada orang lain dalam bentuk pengajian ataupun ceramah, cerah. Tapi al-amal, semuanya itu yang kita pelajari, nah, kita niatkan sebagai dasar untuk amalan-amalan kita ketika kita beramal ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu, maka ilmu pada hakikatnya, kama yaqulul Imam Ibnu Al-Qayyim, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, al ilmu innama yuradu lil amal. Al ilmu itu, ilmu yang dipelajari hanyalah harus diniatkan untuk beramal, untuk diamalkan. Wal amalu yuradu lin najah, dan tentunya amalan yang kita lakukan itu adalah karena ingin meraih keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan dari berbagai fitnah yang akan menimpa seseorang di dunia ataupun di akhirat. Wa yaqulu rahimahullahu taala, dan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau melanjutkan, "Law kana al-ilmu yanfa' bila 'amal," seandainya ilmu itu bermanfaat untuk seseorang tanpa diamalkan, lama dhamma Allahu ahbaru ahli al-kitab, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencela para pendeta-pendeta dari kalangan ahlul kitab. Tetapi mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan sebagai orang-orang yang jalannya harus kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada di atas jalan tersebut. Itulah yang kita baca setiap harinya dalam salat kita, ghairil maghdubi alaihim, fa haula'i ahbar ahli alkitab, yang Allah cela karena dengan ilmunya mereka tidak mengamalkan. Walau kana al-ilmu yanfa'u bila ilmin, walau kana al-amalu yanfa'u bila ikhlas, dan seandainya ilmu itu bermanfaat atau amalan itu bermanfaat tanpa didasari dengan ilmu atau keikhlasan, lama dhamma Allahul munafiqin, tentunya Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan mencela orang-orang munafik. Mereka menyatakan seperti orang yang tahu, bahkan mereka memperlihatkan seperti orang yang tahu, namun mereka sebetulnya tidak melandasi amalan-amalan yang dengan ilmu ataupun dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم قال الشيخ يقول الإمام سفيان بن عيينة بركته الإمام سفيان بن عيينة فيما خرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل seperti yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Khatib di dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi al-Amal, beliau mengatakan al-ilmu illam yanfa'ka darrak, al-ilmu illam yanfa'ka darrak, ilmu itu jika tidak mendatangkan manfaat untukmu pasti dan niscaya dia akan membahayakanmu. Allaka al-Khatib 'alaiha. Kemudian Al-Khatib memberikan ta'liq dari ucapan Sufyan ibn Uyainah tersebut. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ay in lam yanfa'hu hadzal ilmu bi an ya'mala bihi, apabila ilmu itu tidak bermanfaat untuk dirinya, untuk si pencari ilmu, yakni bi an ya'mala bihi, artinya manfaat itu adalah mengamalkannya. Kemudian dia tidak mengamalkan ilmu yang dia telah ketahuinya, darrahu, maka ilmu itu akan mendatangkan bahaya. Ilmu itu akan memadaratkan dia sendiri. Li'annahu sara hujjatan 'alaihi, karena ilmu itu akan menjadi hujjah untuknya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh hada فالعلم إنما يراد للعمل, maka ilmu itu harus kita ingat adalah untuk diamalkan. Tentunya amalan yang kita lakukan berdasarkan dengan ilmu ini adalah dalam rangka kita agar selamat min fitnatil mahya wal mamat, dari segala fitnah yang akan menghampiri kita, apakah ketika di dunia ataupun di akhirat. Fahris ya ibadallah an takuna minal alimin al-amilin, maka hendaklah engkau wahai ibadallah, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, bersungguh-sungguh untuk menjadi dari kalangan orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu tentang ilmu, al-amilina, dan juga mengamalkan ilmunya. Sebagaimana dikatakan oleh as-sahabiyul jalil, seorang sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bima akhrajahu ad-Darimi fi sunanihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala, ta'allamu ta'allamu fa in 'alimtum fa'malu, ta'allamu, belajarlah engkau fa in 'alimtum, jika engkau telah tahu, jika telah engkau telah belajar dan memiliki ilmu yang kau cari, fa'malu, maka amalkanlah ilmu tersebut. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah dua poin yang diingatkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan ini senantiasa mengingatkan kita untuk setiap amalan-amalan yang kita lakukan, terutama amalan-amalan yang mulia, di antaranya adalah talabul ilmi. Yang pertama, bahwa ilmu yang kita pelajari harus senantiasa diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ilmu yang kita pelajari hendaklah berusaha untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Apakah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai individu, ataukah kita sebagai anggota masyarakat di tengah-tengah kaum muslimin pada umumnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan yang tertunda dalam hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelumnya melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita telah mengetahui beberapa hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan dengan adab-adab seorang muslim yang harus ada pada dirinya. Adapun selanjutnya adalah di antara adab tersebut husnul nazar wal qanaah. Husnul nazar wal qanaah, cara pandang yang baik ketika kita menjalani kehidupan di tengah-tengah umat yang bermacam-macam keadaannya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan keadaan mereka, bahkan kita di tengah-tengah mereka. Wal qana'ah, dan menerima, mencukupkan diri dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Adab ini kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam babul adab, yang urutan dalam kitab Bulughul Maram adalah hadis ke-1250. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata beliau, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati sahihnya oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim rahimahumullah. Al-Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut. Yang pertama adalah, kata beliau, at-tuma'ninatul qalbiyyah, ketentraman hati, la tahsulu illa bihusnin nazari wal qana'ati bima qassamallahu li'ibadi. Tidaklah akan bisa diraih ketenangan hati itu kecuali dengan cara pandang yang tepat dan qanaah, sikap qanaah terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepada hamba-hambanya. Fa idza qanna'a nafsah, apabila dia telah bisa mencukupkan dirinya, وَأَلْهَمَ شُعُورَهُ بِنِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ, kemudian dia menyadarkan dirinya dengan berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, حَصَلَتْ لَهُ رَوْحَةٌ نَفْسِيَّةٌ, maka akan diraih oleh jiwa tersebut atau akan lahir bagi orang tersebut ketenteraman jiwa, ketenangan jiwa, ketenangan hati, wa radiya bima qasamallahu lahu, dan dia akan ridha dengan apa yang telah Allah bagikan kepadanya. Fala tatmahu nafsuhu fi umurid dunya ila man hum a'la minhu, maka dia tidak akan memandang terperangah dalam urusan-urusan dunia melihat kepada orang yang ada di atasnya. Wala tamtaddu 'ainahu ila man hum fawqahu fiha, dan dia tidak akan melihat kepada orang yang di atasnya dalam urusan-urusan dunia tersebut. Maka dengan demikian ketenangan hati itu akan bisa diraih oleh siapapun yang melakukan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah oleh kalian orang yang ada di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena sesungguhnya sikap yang demikian itu lebih pasti untuk kalian tidak menganggap sepele atau tidak merendahkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, wa idza fa'ala dzalika, apabila seseorang melakukan hal itu, hasala lahu rahatu qalbin wa thibu nafsin wa hana'atu 'aysin, maka akan lahir pada dirinya ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan ketenangan hidup pada umumnya. Wa illa, jika tidak demikian, fa innahu mahma hassala, maka bagaimanapun dia menghasilkan apa yang diinginkannya, sayajidu man huwa ahadhu minhu, tetap dia akan mendapatkan orang yang lebih beruntung lagi dari dirinya. Kendatipun hari ini dia dapat misalkan 1 miliar, maka masih ada orang yang bisa mendapatkan lebih dari nilai yang dia dapatkan. Apabila dia telah mendapatkan kelebihan-kelebihan yang diinginkan, maka tentu dia akan mendapatkan orang yang lebih lagi dari dirinya, dari urusan-urusan dunia. Fa'innahu sayajidu man ahadhu minhu, dia pasti akan mendapatkan orang yang lebih beruntung darinya. Fala yazalu fi syaqa'i qalbin wa ta'abi dhamirin wa inhaaki badanin wa lahwin wa ghaflatin 'anil isti'dadi li hayatihi al-baqiyah wa sa'adatihi ad-da'imah. Maka ketika dia terus-menerus melihat perkara-perkara dunia ke atas, sehingga dia terus-menerus merasa kekurangan dari orang-orang yang dia bandingkan dengan dirinya, maka dia akan senantiasa merasakan kesempitan hati. Dia akan lelah, dia akan tersiksa badannya, dia akan semakin lalai, dia akan semakin terlalaikan pula dari sikap atau dari sikap yang dia seharusnya lakukan, yakni untuk mempersiapkan kehidupannya yang kekal dan kebahagiaan yang kekal. Karena dia senantiasa mencari urusan-urusan dunia, mencari keuntungan-keuntungan dunia, akhirnya kehidupan yang seharusnya dia perjuangkan dengan darah, dengan keringatnya, dia lupa, sehingga dia hanya mengejar urusan-urusan dunia karena cara pandang yang dia lakukan tidak tepat. Dia hanya melihat ke atas dalam urusan-urusan dunia, sehingga lupa perkara-perkara yang sebenarnya yang harus dia persiapkan. Kemudian yang kedua, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala mengatakan, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam arsyada ummatahu ila tariqil khana'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah telah memberikan petunjuk, membimbing umatnya kepada jalan bagaimana dia bisa menumbuhkan sikap qanaah di dalam dirinya. Wa dallahum ala manhajir ridha, dan membimbing mereka menuju manhaj yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. فأمرهم أن ينظروا في أمر دنياهم إلى من هو أسفل منهم. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis di atas memerintahkan manusia, memerintahkan umatnya untuk senantiasa memandang, melihat untuk perkara-perkara dunia itu kepada orang yang ada di bawahnya. Wa aqallu minhum hadzan fiha, juga orang-orang yang sedikit keberuntungannya dalam urusan-urusan dunia. Fa innal abda, karena sesungguhnya seorang hamba, mahma iftaqara, seperti apapun keadaan fakirnya, sefakir apapun dia ketika menjalani kehidupan di dunia, fasayajidu man huwa afqaru minhu, maka tentu dan pasti dia akan mendapatkan orang yang lebih fakir lagi dari dirinya, orang yang lebih kekurangan lagi dari dirinya, ketika dia merasakan sebagai orang yang serba kekurangan, serba ketidakcukupan, selalu kurang dan kurang, mesti dia akan mendapatkan orang yang lebih daripada dirinya sendiri, yang lebih kurang, yang lebih sengsara, yang lebih membutuhkan, yang kadang-kadang makan untuk hari esok pun belum terbayangkan. Maka demikianlah kehidupan dunia ini. Wa mahma marad wa mahma marida, dan sesakit apapun yang dia alami atau yang menimpa dirinya, fasayara man huwa ashaddu marada, maka dia akan melihat dan mendapatkan orang yang lebih sakit dari dirinya. Kalau ternyata dia terus dihinggapi dengan sakit mah, sakit perut, kemudian dia mengeluh dan mengeluh, maka hendaklah dia melihat kepada orang-orang yang lebih lagi dari dirinya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala ada yang mencabut kenikmatan penglihatannya, ada yang dicabut kenikmatan pendengarannya, ada juga yang diberikan penyakit-penyakit organ yang vital, yang lebih berat, jantungnya, livernya, dan sebagainya. Bahkan ada di antaranya yang Allah subhanahu wa ta'ala biarkan mereka hidup, tapi mati sebenarnya. Hidup tidak bisa apa-apa, makan pun harus disuapin, jalan pun tidak bisa, dia terkapar di atas tempat tidur, namun masih Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk bernafas, untuk menjalankan kehidupannya dalam keadaan seperti itu. Wa in kana dha'ahatin fasayajidu man huwa a'adhamu minhu a'ahatan, sekalipun dia adalah orang yang ternyata punya rasa sakit dalam dirinya, penyakit yang dia alami, dia mesti akan mendapatkan orang yang lebih parah dari dirinya. Wa asyaddu bala'an, dan yang paling parah cobaannya. Fa idza ma'ana an-nazar, maka jika dia memikirkan, mempertimbangkan dengan seksama, dia lihat dengan sedalam-dalamnya apa yang dia saksikan di alam dunia ini. Fa sayajidu anna Allah ta'ala faddalahu 'ala katsirin mimman khuliqa tafdilan, ternyata dan pasti dia akan mendapatkan bahwasannya ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan dirinya dengan orang yang lainnya atau daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa hadhihi an-nadhrah al-hakimah satrihu qalbah wa tus'idu nafsah wa tuziduhu imanan bi rabbih wa syukran lahu ala ni'amihi. Cara pandang yang seperti ini tentunya akan melapangkan hatinya, akan membahagiakan jiwanya, bahkan yang lebih penting akan lebih menambahkan iman dalam dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta menambah rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diterimanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah dan menambah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la zidannakum, jika engkau bersyukur kepada Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti aku akan tambah untuk kalian. Wa sabran ala mabtalah, dan tentunya cara pandang seperti ini akan melahirkan sikap sabar pada dirinya atas apa yang menimpanya, ibtigha'a ma 'indallahi ta'ala, dan semua itu dia lakukan karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berupa maghfirah, berupa ridha, dan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, amman nazar fi ta'ati wal qurubat, adapun cara pandang yang tepat untuk perkara-perkara yang sifatnya ketaatan dan perkara-perkara yang sifatnya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai amalan ibadah yang sudah dibebankan kepada kita, seperti tujuan yang memang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dan jin di muka bumi ini. فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُمْ أَعْلَى مِنْهُ. Maka ketika itu dia seharusnya melihat kepada orang yang ada di atasnya, mereka yang lebih dari dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salatnya, infaknya, sedekahnya, talabul ilminya, sabarnya dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbagai amalan-amalan ibadah yang lainnya. Maka dalam ketaatan-ketaatan seperti ini, dalam ibadah-ibadah seperti ini, hendaklah seorang melihat kepada orang yang ada di atasnya. Wa an ya'tabira nafsahu min al-qasim wa muqassirin, dan dia harus senantiasa menghitung dirinya termasuk orang-orang yang masih kurang dibanding dengan mereka yang telah melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh istiqamah. Terlebih jika kita senantiasa melihat bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, yang kata para tabi'in ketika mengeluhkan kepada gurunya bahwa mereka telah lari kencang dengan kuda-kuda yang gagahnya menuju Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.